إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله. Kita masih pada masalah yang ke-10 dari masail jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu masalah yang ke-10, mereka tertipu dengan golongan orang-orang yang kaya dengan kekayaan mereka, menganggap bahwa kekayaan itu dalil dan bukti kalau mereka dalam keadaan disayang oleh Allah dan dalam mereka adalah jalan yang lurus. Maka ini adalah cara berpikir jahiliyah, kesimpulan yang batil, kesimpulan yang salah, yang biasa disimpulkan oleh orang-orang bodoh dari kalangan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayatnya yang membantah cara berpikir mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah mengutus di setiap umat seorang rasul selalu yang menentangnya adalah mutrafuha. Orang-orang mutrafun adalah orang-orang yang kaya yang merasa diri mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan kemudian mereka menentangnya dengan alasan nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Bukankah kami lebih banyak hartanya? Bukankah kami lebih banyak keturunannya? Maka kami tidak akan diazab. Ini alasan mereka. Aktsaru amwalan wa auladan. Banyak hartanya dan banyak anak-anaknya. Demikian pula ketika Musa diutus kepada Bani Israel, maka di antara penentangnya ada Qarun. Di antara mereka para penentang itu adalah Qarun dari kaum Musa, yang ketika pengikut Nabi Musa mengingatkan Qarun untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, atas harta yang berlimpah ruah yang Allah tuangkan kepadanya, tetapi justru Qarun menyatakan innama utituhu ala ilmin 'indi, sesungguhnya aku diberi ini semua karena kehebatanku dan kecerdasanku, karena ilmu yang aku miliki. Maka Allah pun menutup dengan kalimat awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan sebelum dia orang-orang dari generasi-generasi yang lebih kekuatannya, yang ini kekuatannya lebih hebat, wa aktsaru jam'an, dan apa yang dikumpulkannya dari harta lebih banyak. Aktsaru jama'at. Wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun, dan tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka para mujrimin. Ayat-ayat yang semakna dengan ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ayat-ayat yang menceritakan umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, yang ternyata mereka adalah orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang dalam satu hal maju, yaitu dalam hal keduniawian, tetapi Allah binasakan mereka. Orang yang keturunannya banyak, anak turunannya banyak, juga Allah binasakan mereka. Orang yang kuat, Allah binasakan mereka. Semuanya karena mereka tidak mau beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Faqad kafana Allah Ta'ala ibtal hadhihi al-khatlah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi kita untuk membatalkan, untuk membantah apa yang dipikirkan oleh jahiliyah tadi. Hadhihi al-khatlah, cara berpikir ini. Yani cara berpikir kalau dia diberi kekayaan banyak berarti disayang oleh Allah, berarti jalannya benar. Ini adalah cara berpikir jahiliyah. Dan Allah mencukupi kita, alhamdulillah. Allah mencukupi kita untuk membantahnya, sehingga kita tidak perlu membantah dengan susah-susah, cukup dengan membaca ayat Allah. Alhamdulillah, qad kafana Allah. Allah telah mencukupi kita untuk membantah pemikiran mereka ini. Di dalam surat Sabah tadi, Allah sebutkan dengan kalimat, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Katakan, ini adalah pengajaran dari Allah bagaimana cara membantah mereka. Qul, katakan pada mereka, pada mereka-mereka yang berpikiran seperti pikiran jahiliyah. Qul, katakan pada mereka, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah membukakan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, yang dicintai maupun yang dibenci. Iya kan? Allah berikan harta dunia pada orang yang dibenci, pada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang sesat, dan juga kepada orang-orang saleh Allah berikan. Ya tuturul kalimanya syau wa yaqdir. Allah membukakan rezekinya dan menghalangi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat lainnya, pada surat Al-Qasas, Allah mengajarkan kita untuk membantah dengan kalimat awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang terdahulu yang jauh lebih hebat, jauh lebih kaya? Berarti kekayaan bukan bukti kasih sayang Allah. Karena Allah telah membinasakan orang-orang yang kaya. Allah telah membinasakan dulu orang-orang yang dalam keadaan kuat, hebat, maju. Allah binasakan mereka. Ini dalil bahwa tidak mesti kekayaan itu menunjukkan kecintaan Allah SWT. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, ini bantahan bagi cara berpikir tadi. Fa'alimna min dalika anna mahabbatullah ورضا الله إنما يكون بطاعته. Dari sini kita ketahui bahwasanya kecintaan Allah, keriduan Allah adalah dengan ketaatan kepada Allah dan keterikatan kepada Rasul-Rasulnya, mengikuti ajaran sunnah-sunnah Rasulnya. وإذعان للحق, dan tunduk kepada kebenaran. Bittiba'il burhan, dengan mengikuti sesuatu yang jelas, bukti yang sangat nyata dari kitab-kitab Allah dan apa yang dikatakan oleh utusan-utusan Allah. Wa amma kasratul mal wa sa'atul rizq wa 'ansur raha fala dalila fihi 'ala najatil mun'am 'alayhi bimithli dhalik. Adapun banyaknya harta, luasnya rezeki, atau kehidupan yang layak, kehidupan yang cukup, maka itu bukan bukti orang yang diberi nikmat tadi akan selamat. Bukan bukti ala najatil mun'am, bukan bukti akan selamatnya si mun'am tadi. Mun'am adalah yang diberi nikmat. Jadi bukan bukti kalau orang ini akan selamat nantinya di akhirat atau selamat dari azab dunia? Belum tentu. Dibukakannya rezeki kepada dia, dibukakannya seluruh perbendaharaan dunia, dimudahkannya kehidupan-kehidupan dia, ini bukan bukti kalau dia akan selamat. Bisa jadi itu adalah istidraj yang menahan dia untuk tetap dalam keadaan sesat dan kufur. Karena dia merasa tenang dengan berbagai macam harta dunia, maka dia tetap tenang di dalam kesesatan. Sehingga ketika datangnya azab di dunia ini, dia dalam keadaan belum bertaubat, dalam keadaan pegang kufur-kufurnya, Allah limpahkan azab. Dan tentunya dengan suruh khatimah yang demikian, maka dia akan dipindahkan nanti kepada azab yang lebih dahsyat. Akan dipindahkan, akan dilemparkan kepada azab yang ashaddu wa abqa, yang lebih keras dan lebih kekal, yaitu azab neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti kalau dilihat dari satu sisi, rezeki yang diberikan kepadanya, harta yang diberikan kepadanya, kekayaan yang diberikan kepadanya, itu justru menyebabkan dia sengsara, menyebabkan dia akan kekal dalam neraka. Kok bisa? Iya. Karena dengan kekayaan tadi, dia tidak pernah ingat taubat. Sedangkan orang yang ketika berbuat dosa, ditegur oleh Allah. Ketika dia berbuat maksiat, dibalas lagi di dunia. Orang itu jera, taubat pada Allah, tunduk, minta maaf pada Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini kena dosa-dosa saya. Ditimpa musibah demi musibah. Orang ini selamat. Mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan selamat dari azab Allah di akhirat nanti, maka berarti dari satu sisi, musibahnya dia itu menolong dia. Iya toh? Kalau lihat dari kacamata akhirat, berarti musibahnya dia menolong dia, menyelamatkan dia dari kesesatannya kepada kelurusan, dari kebid'ahan kepada sunnah, dari kesesatan kepada petunjuk. Alhamdulillah. Maka ya Tuhan Ibn A'udzakumullah, dikatakan di sini ada pun luasnya harta, dibukanya rezeki, kehidupan yang nikmat, yang layak, itu bukan bukti kalau dia akan selamat. Belum tentu. Walau kala fi dunya wa ma fiha ta'dil janaha ba'udah inda Allah ma saqa min man afahu surbata ma'in. Kalau saja dunia dan apa yang ada di dalamnya, seisinya, itu mengimbangi, di sisi Allah, mengimbangi janaha ba'udah, mengimbangi satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan dan tidak akan tuangkan seteguk air pun kepada orang-orang yang bermaksiat. Khonisina azakumullah. Tetapi karena yang namanya dunia la tusawi indallahi janaha ba'udah, bahwa yang namanya dunia dan seisinya ini di sisi Allah nilainya tidak lebih dari sayap nyamuk, bahkan tidak bisa nimbangi sayap nyamuk, enggak ada nilainya. Maka Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berikan pada ahli maksiat, Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada siapapun di dunia ini yang Allah kehendaki. Karena enggak tahu janah Allah, karena memang enggak ada nilainya. Di sisi Allah tidak ada nilainya. Tetapi kalau saja ada nilainya di sisi Allah, maka Allah tidak akan berikan kepada ahli maksiat seteguk air pun enggak Allah kasih. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan kalimat emas. Kalimat yang menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, tidak berkait dengan iman atau kafir, tidak berkait dengan orang yang dicinta atau dibenci, tidak berkait dengan munafik ataupun bukan, tidak berkait dengan itu semua. Karena memang dunia ini la syai, tidak ada nilainya di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah nanti nilainya adalah amalun salih. Bagaimana amalnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan sedikit dzarrah kebaikan akan melihat nanti balasannya, dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan sedikit dzarrah juga ada nilainya nanti, akan ada azabnya, akan ada balasannya. atau kalau bukan azabnya, akan ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas pasti dia akan melihatnya dalam catatan amal. Tetapi ketika harta, justru yang ada adalah dari mana didapatkan dan kemana dikeluarkan. Ini yang lebih merepotkan orang-orang yang kaya, karena dia harus menjalani sesuatu yang tidak dijalani oleh orang-orang yang miskin atau orang-orang yang pas-pasan. Tetapi sedangkan harta atau orang-orang yang memiliki harta, maka dia akan tertahan dengan pertanyaan yang lebih banyak daripada orang-orang fuqara. Maka ditanyakan, min aina tasabahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia anfaqahu, kemana dia keluarkan. Min aina tasabah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek. Maka nilainya nanti ini kebaikan atau kejelekan. Bukan orang kaya masuk surga, orang miskin mungkin masuk neraka. Tidak pula sebaliknya, orang miskin masuk surga, orang kaya masuk neraka, dan ini juga tidak dibalik. Sedangkan yang dikatakan masakin adalah orang-orang yang memang dalam keadaan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang sangat butuh kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin a'azakumullah, berarti di sini yang namanya dunia la tusawi janaha ba'udha, tidak mengimbangi nilainya sayap nyamuk sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula an yakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min dubbatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. Kalau saja tidak karena nantinya umat ini akan jadi ummatan wahidah, la ja'alna, sungguh kami akan jadikan liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan, sungguh aku akan berikan kepada orang kafir, yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman, Allah akan berikan rumah-rumah mereka yang atap-atapnya dari perak, yang berbagai macam dipan-dipan dan tempat-tempat bertelenya mereka, apa namanya, dipan-dipannya atau sofa-sofanya, Allah akan berikan. Maka yang menurut na'azakumullah berarti sudah sunnatullah yang Allah kehendaki, umat akan berbenah. Allah sudah kehendaki, Allah sudah takdirkan bahwa umat ini akan menjadi kafir dan mukmin, akan menjadi orang yang percaya dan orang yang ingkar, akan menjadi sebagian berjalan di jalan yang lurus, sebagian berjalan di jalan sesat. Sudah sunnatullah demikian. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan mereka umat yang kafir. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki umat ini akan berpecah, umat ini tidak menjadi umat yang satu, ini kehendak Allah, maka Allah berikan untuk orang kafir kekayaan. Kekayaan yang luas, rumah-rumah yang atapnya dari perak dengan dipan-dipan dan sofa-sofa yang indah, Allah berikan pada mereka, pada orang-orang kafir. Istidrajan lahum, untuk mengulur mereka. Fanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, sungguh aku akan menistidraj mereka dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Mereka mengira mereka disayangi oleh Allah karena diberi harta lagi, diberi harta lagi, diberi harta lagi, ternyata ketika mati jadi campak ke dalam neraka. Ini istidraj. Sungguh bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair ketika dia berkata, kam alimin alimin ahyat madahibuh wa jahilin jahilin talaqahu marzuqa. Betapa banyak, kenapa alimin? Karena di sana maknanya adalah kam min alimin, maka dia dalam keadaan majrur dengan min yang mahdhuf, yang tidak tersebut. Kam min alimin alimin ahyat madahibuh, Betapa banyak orang yang berilmu, susah jalannya. Susah jalannya artinya jalan dunianya. Susah keadaannya, susah kehidupannya. Banyak atau sedikit? Ayo memaafkan. Yang terbanyak yang miskin apa yang kaya? Yang kaya bukan tidak ada. Ada. Ulama kaya. Ada. Tetapi ulama yang dalam keadaan a'yat madalibuhu, yang jalannya susah, kehidupannya susah, ini justru aksar. Banyak. Kam min alimin alimin a'yat madalibuhu. Sebaliknya, wajahilin jahilin talaqahu marzuqa. Tetapi betapa banyak orang yang bodoh, dalam keadaan kamu lihat dia mendapat rezeki terus. Marzuq, terus dituangkan kekayaan. Berarti, tuangan kekayaan tadi, tidak ada kaitannya. Apakah dia alim atau jahil? Tidak ada kaitannya apakah dia orang mukmin atau kafir. Allah tuangkan kadang-kadang untuk orang kafir. Allah tuangkan kadang-kadang untuk orang bodoh. Kekayaan dunia. Tetapi seorang yang berilmu dan beramal, Allah persiapkan di akhirat kebahagiaan yang kekal. Dan itu pasti. Sedangkan dunia kadang diberi oleh Allah SWT kekayaan. Kadang tidak. Demikian pula ada seorang penyair juga. Yang sebilik ba'adil asyadir. Qala radina qismatal jabbari fina. Lana ilmun walil a'da'i malun. Fa innal mala yakna an qarihin wa innal ilma baqin la yazalu. Kata dia. Radina qismatal jabbari fina. Kami ridha dengan pembagian Allah al-jabbar. Allah yang maha sombong dan paling berhak untuk sombong. Kami ridho dengan Allah Al-Jabbar yang membagikan semuanya untuk kita. Jadi membagikan dengan keadilannya. Lana ilmun walid walil a'da'i malu. Bagi kita diberi ilmu, orang musuh-musuh kita, orang kafir diberi harta, al-mal. Kami ridho. Kami tidak diberi harta tapi diberi ilmu. Sedangkan orang kafir diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Radina, kami ridho dengan pembagian itu. Fa innal mala yakna an qaribin, karena harta akan lenyap sebentar lagi. An qarib, tidak jauh, tidak lama akan lenyap harta. Wa innal ilma baqin la yazalu, sedangkan ilmu akan terus-menerus kekal. Layalalu akan terus menerus dalam keadaan tidak hilang. Harta dipakai habis, ilmu dipakai bertambah. Ya kan? Maka bagaimana ilmu akan hilang atau tidak hilang? Kalau dia tidak pergunakan ilmu, ya mungkin akan hilang. Tetapi ikhwanin fillah azakumullah, perbedaannya dengan dunia, dengan harta dunia adalah kalau harta dunia dipakai berkurang dan ada saatnya habis. Sedangkan harta setiap kamu gunakan, kamu amalkan. Saya kerjakan ini karena saya pernah mendengar hadis Rasulullah. Setiap mengerjakan amalan tadi, hadisnya ingat lagi. Mengerjakan amalan itu lagi, hadisnya ingat lagi. Terus nempel dia. Dan setiap dia menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, qala Rasulullah, dia bertambah hafalannya, bertambah ilmunya. Diajarkan bertambah lagi ilmunya. Hadal ilmu. Maka kata penyair tadi, kami ridho dengan pembagian Allah. Orang kafir dapat harta, sedangkan kaum muslimin mendapatkan ilmu. Harta akan lenyap, sedangkan ilmu akan terus tetap ada. Wasyawahidu kathirah, dan bukti-bukti yang demikian sangat banyak. Wal maksud, sedangkan maksud dari pembahasan kita ini adalah anna makana alaihi ahlul jahiliyah, bahwa apa yang ada di atasnya atau apa yang dipakai oleh kaum jahiliyah, yaitu melihat zakharifu dunia, melihat kekayaan dan perhiasan dunia, dan itu dijadikan sebagai dalil-dalil ala qurbi man hazaha min Allah, dan menganggap bahwa kekayaan dan perhiasan dunia itu sebagai bukti dekatnya orang tadi kepada Allah, manhazaha, yakni orang yang mendapatkannya, atau orang yang mendapatkan harta dunia tadi, dianggap dekat dengan Allah. Wa qawluhu 'indah, dan dianggap diterima oleh Allah. Maka ini adalah qaulun ba'idun 'anil haqq, pendapat ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Pendapat yang batil, jauh dari kebenaran. Wa madhhabun batil, bahkan itu adalah prinsip yang batil dan madhab yang batil. La yanbaghi liman lahu basira an yu'awil 'alayh, tidak pantas bagi seorang yang memiliki pemandangan, bagi seorang yang memiliki pemikiran untuk memegangnya atau menjadikannya sebagai pegangan. Tidak pantas bagi seorang yang cerdas untuk berpegang dengan prinsip jahiliyah tadi. Kalau dikasih kekayaan berarti dicintai. Kalau dicintai berarti jalannya sudah benar. Sedangkan si da'i-da'i ahli semua itu kere-kere, misi-misi, berarti jalannya salah. Dibenci oleh Allah, tidak dikasih rizki. Salah sendiri. Ini pemikiran jahiliyah. Pemikiran bodoh dari ahli jahiliyah. Pemikiran bodoh dari orang-orang bodoh kalangan jahiliyah. Allahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.